بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Maka surat berapa? Ya? Yeah? 167. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, menghadap kiblat yang keempat daripada syarat sah sembahyang menghadap kiblat. Ini ialah syarat sah sembahyang yang keempat. Maksud kiblat ialah bangunan Kaabah. Ini bermakna dia, yang ini yang sembahyang hendaklah menghadap ke arah Kaabah. Jadi menghadap kiblat ni kita faham dah. Dia adalah syarat sahnya sembahyang. Kalau tak menghadap kiblat pada keadaan-keadaan biasa sembahyang ni, maka tak sah sembahyang. Melainkan pada keadaan dimaafkan tidak menghadap kiblat. Kiblah maknanya arah. Arah mana kita berhadap? Arah Kaabah. Kaabah itulah batu hitam rumah yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Dia panggil Kaabah empat persegi. Apa panggil Kaabah ni? Kaab maknanya empat persegi. Dalil wajib menghadap ke arah kiblat. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah, hadapkanlah wajah kamu ke arahnya. Ini ayat Quran jelas bahawasanya mesti di dalam sembahyang itu kita palingkan wajah kita ke arah Masjidil Haram. Maksud Masjidil Haram di sini iaitulah Kaabah yang ada di dalamnya. Kerana dalam tu dia ada Kaabah. Maka dibuat ibarat dengan kata Masjidil Haram. Maksudnya Kaabah itu sendiri. Kalau kita menghadap Masjidil Haram tidak kepada Kaabah, tidak sah. Tapi kita yang jauh ni memadu dengan Masjidil Haram. Di mana saja kita berada, kita hadapkanlah wajah kita kepada ni. Sama ada di dalam sembahyang, kita hadapkan seluruh tubuh badan kita yang zahir sebelah hadapan, muka, dada, kepada Kaabah. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kamu berada, fawallu wujuhakum syatrah. Taklah kau hadapkan akan wajah-wajah kamu ke arahnya, iaitu ke arah Kaabah yang ada di dalam Masjidil Haram. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Nabi SAW berkata kepada orang yang diajarkan cara mendirikan semayang dengan sempurna, bila kamu nak mendirikan semayang, maka sempurnakanlah wuduk. Kemudian hadapkan dirimu ke arah kiblat dan bertakbirlah. Jadi jelas. Menjadi satu arah, di mana saja umat Islam berada, maka kiblat ya, kita, arah kita, sebagaimana yang disuruh oleh Allah dan Rasul, ialah Kaabah itu sendiri. Yang ada di tanah haram Mekah, yang sekarang ini duduk dalam negeri Saudi Arabia. Dulu tak ada Saudi Arabia ni. Dulu negeri Islam ni dia besar. Sampai ke Maghribi Morocco, sampai ke Pakistan, sampai ke Chechnya, sampai ke Azerbaijan dan sebagainya. Tetapi dipecah-pecahkan oleh Yahudi dah pada tahun 20-an. Khilafah Utsmaniyah, iaitu negeri Islam yang terakhir, ditewaskan, maka dibahagi-bahagikan sempadan. Jadi Saudi suku, Mesir suku, Jordan suku, senang untuk di apa benda ni, untuk dikawal oleh musuh-musuh Islam. Sepatutnya negeri-negeri Islam hak asal ni satu negeri saja, hendaklah bersatu semula. Tapi oleh kerana masing-masing nak menjadi pemimpin, nak ada kuasa, maka takut hilang kuasa, maka rela dengan pembahagian British yang didesak oleh orang-orang Yahudi menghancur leburkan negeri Islam. Jadi satu negeri jadi asing dah. Tak ada visa, tak ada permit, tak boleh masuk. Padahal asal negeri yang satu. Nah, dulu orang Mekah boleh pergi Jordan, boleh pergi Syria, boleh pergi Palestin, boleh pergi Mesir, boleh pergi ke Maghribi, pergi ke Libya, pergi ke Sudan, pergi ke Somalia. Semua negeri Islam. Satu saja. Pusat terakhir pemerintahan di Turki. Nah, ini kerja orang, orang Barat. Dan kita sekarang hancur lebur bidah. Nah, bukan kata nak masuk melancung saja. Tak boleh. Kalau sama-sama orang Islam, kerana negeri dia lain dah. Nak pergi buat haji tak boleh. Nah, nyeskap molek-molek ada. Kena ada visa, kena ada apa. Nak pergi buat ibadah. Jadi Saudi ni dia buat tanah haram ni macam hak dia dah pula. Nah, nak betul-betul dah bukan kata niat tidak baik. Memang nak buat haji. Tak boleh masuk. Bubuh dah lajir pula. Takak bubuh dah lajir kerana nak buat haji. Nah, bubuh dalam penjara, bubuh dalam apa. Lepas tu tak buat haji atau balik. 2 minggu kurung atau balik. Nah, ini semua ni adalah agenda Yahudi dan Kristian. Nah, sekarang dia jaga pula tanah haram. Amerika jaga. Al-Fadhil Ustaz George Bush. Dia yang jaga. Sehingga kan dia boleh memberi kebenaran negeri-negeri Islam yang melakukan penerbangan haji. Dia benar, tiga buah dia boleh lalu. Ini hebat. Nah, dan sekarang ada 8 pengkalan besar tentera Amerika laknatullah di bumi Saudi Arabia. Jumlah semua sekali 220 ribu orang sekarang. Tentera Amerika laknatullah di bumi yang Nabi kata la dinani fi jaziratil Arab. Tidak boleh lagi selepas daripada ini ada 2 agama dalam semenanjung Arab. Nah, bukan kata buat mari orang Kristian saja. Nah, musuh nombor 1 umat Islam. Beri dengan pekalang peluru pandu. Hak terbaru ni pula dengan Qatar, dengan UAE, dengan Kuwait, Saudi Arabia mengizinkan ruang udaranya dilalui oleh pengebom Amerika untuk mengebom umat Islam Iran. Hebat ini. Nah, ini yang kata innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang Islam munafik seperti ini Tuhan kata duduknya lapis paling bawah sekali dalam api neraka gitu. Golongan-golongan ni. Nah, lapis paling bawah. Nah. Jadi itulah arah kita. Takdir kata di buat larilah Kaabah tu. Takdir kata. Nak ambil buat lari. Dulu terhadap sekali nak ambil. Nak cokeh Kaabah. Siapa dia? Tentera bersekutu Abrahah. Dadang. Tak dikalahkan oleh burung Ababil. Nah, dadang nak rombok Masjidil Haram. Nah. Takdir kata dang ada pula kuasa besar kat sini. Mari rombok ambil Kaabah buah tak kontainer buat balik. Buat balik Amerika. Maka wajib kita mengadapkan muka kita ke tapak Kaabah tu juga. Bukan adap ke Amerika. Yang naknya bukan bangunan arah yang satu yang ditentukan oleh Allah. Nah? Maksud Masjidil Haram yang disebut di dalam ayat dan di dalam ayat dan kiblat dalam hadis ialah Kaabah tu sendiri. Nah? Tarikh disyariatkan mengadap arah kiblat. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu an katanya Rasulullah SAW telah bersemayam menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan dan baginda SAW sangat suka untuk menghadap ke arah Kaabah. Lalu Allah menurunkan ayat yang bermaksud sesungguhnya kami sering melihat mukamu. Berulang-ulang mendongak ke langit maka Rasulullah SAW menghadap ke arah Kaabah. Oleh itu tarikh ia disyariatkan menghadap Kaabah ialah pada awal-awal hijrah Nabi SAW. Sebelum menghadap kepada Kaabah semula, kiblat umat Islam pada awal Islam iaitulah Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Itu kiblat kita yang pertama yang sekarang ini senang tak dicerobohi oleh tentera Yahudi laknatullah. Tak? Yang direstui oleh apa benda ni pemimpin-pemimpin Jordan. Jordan restu. Jordan ni dia ada pakatan sulit dengan tentera dengan Yahudi. Jordan ni hebat. Nah. Dia ada pakatan sulit. Jordan lah yang memberi maklumat supaya dekat mana duduknya apa benda ni pemimpin-pemimpin mujahidin di Palestin. Jordan yang beri maklumat. Jahat. Raja Jordan ni memang jahat. Dah. Tak pada Yoping. Jadi 16 bulan atau 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis di Palestin. Baitul Maqdis, negeri para nabi. Jadi dalam duk menghadap, tujuannya nak pikat orang-orang Bani Israel supaya mengikut Al-Quran, mengikut Nabi, mengikut Islam. Tak jadi apa juga, 16 bulan, 17 bulan dah ra'i ke dia. Nabi sentiasa mendongak pada langit, iaitu bercita-cita dalam hati Nabi, andainya kalau dipusing semula kepada Mekah molek, Kaabah, dak bumi yang tepat dibina oleh Nabi Ibrahim. Jadi Allah Ta'ala tahu apa yang terlintas di dalam hati Nabi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', kata Allah. Sesungguhnya kami telah lihat kamu sentiasa mendongak kepada langit, iaitu menunggu-nunggu turun wahyu, berputar semula kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah. Akhirnya diturunkan ayat, maka berpusing semula kepada Kaabah. Nah, turun ayat tu tengah semayang asar satu jemaah. Nah, tengah semayang asar datang perintah supaya berpusing kiblat, pusing tengah semayang. Tu imam jadi duduk belakang. Mana terkenallah masjid hak pusing tengah semayang tu dipanggil masjid. Masjid di mana? Masjid dua kiblat. Masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Tengah semayang ngadap Palestin, turun ayat pusing tengah semayang. Nak mengadap kepada Kaabah. Jadi bukanlah diri negeri itu sendiri yang kita muliakan dia, yang kita muliakan, yang kita agungkan perintah Allah. Kalau Tuhan kata adat Tokyo pula, wajib kena adat Tokyo. Tapi tak kata lagu tu. Nah, hak penting perintah Allah. Nah, bukan Palestin, bukan Mekah. Perintah Allah. Cara mengetahui kiblat, ia terdiri daripada dua keadaan. Orang yang semayang berada dekat dengan Kaabah dan dapat lihat Kaabah jika dia mahu, atau berada jauh daripada Kaabah dan tak dapat melihat. Ini dihadir dua keadaan orang yang semayang nak menghadap kiblat. Orang yang nampak, iaitu orang duduk di Masjidil Haram ataupun di sekitar bandar Mekah, dan orang yang jauh macam kita ni, tengok lagu mana seberang pun tak nampak. Pada keadaan pertama dekat Kaabah, orang yang semayang wajib adab arah Ain, iaitu zat Kaabah dengan yakin. Maknanya kalau kita semayang dalam Masjidil Haram, kita mesti nampak Kaabah depan. Tak nampak pun lindung dinding, kita kena ikut orang yang lain nampak. Ikut sah-sah nampak. Boleh lagu tu. Ataupun kita di luar di Masjidil Haram, semayang di atas bangunan, semayang atas hotel, dikeliling tu. Masjidil Haram ni di tengah-tengah lembah. Kota Mekah ni di lembah. Keliling tu di gunung. Nah, rumah-rumah di bukit keliling tu, wajiblah kena hadap. Nah, biar tu jadah dia. Nah, arah kepada Kaabah. Manakala keadaan kedua, jauh dari Kaabah, orang yang semayang wajib menghadap ke arah Ain zat Kaabah berasaskan pada dalil tanda yang zani. Zani maknanya berat belah tu. Jika tidak boleh berasaskan dalil qat'i, yang ini diyakini benar. Kita yang jauh ni tak wajib macam orang duduk di Mekah kena nampak, kena betul-betul straight dengan Kaabah. Kita ni dengan cukup dengan dalil zaniyah, iaitu berat sebelah betul. Nak dapatkan zaniyah ini dengan berbagai-bagai cara. Dengan tengok matahari. Tengok matahari ni bulan 7, bulan 8. Kalau petang pukul 6, matahari duduk di mana, kita adaklah rumah kita sejadah yang betul situ. Biasanya bulan 6, bulan 7, bulan 8. Nah, matahari ni duduk di atas kota Mekah. Kalau jatuh, ditihak di Malaysia ni. Nah, gitu cara dia. Kadang-kadang dengan tengok arah bintang, orang pandai tengok bintang. Ataupun orang pandai tengok bulan. Nah, tak pandai tengok, tak boleh tengok dengan bulan. Jadi boleh guna tanda-tanda lagu tu. Tengok dacing tak boleh. Ataupun dengan kompas. Kompas ni mestilah kompas yang molek. Kompas yang maknanya yang betul ukuran dia lah. Jangan kompas yang murah dalam meeting tu. Mesti ketang kali. Waktu tu tak jadi tu. Waktu tu kalau pergi ke laut pakai kompas tu, tak balik sokmo tu. Tak? Kemudian kita yang tak pandai nak tengok, ikut orang pandai. Orang pandai tengok kapal, dia kata gini, kita betul buat surah tak itu. Nah, orang dulu-dulu penting ni, arah kiblat. Rakuk-rakuk dalam arah, duk itar, kakang lenggok, kakang tunduk. Kakang lenggok, kakang tunduk. Buat benda, buat cik. Cari kiblat. Nampak surah tak eh? Nampak jambang. Nampak jambang, takut ngadak kiblat. Orang dulu beralu. Nah, lening. Dah. Nah. Tak ada tahu ke benda. Rumah rayak-rayak pang kali kiblat. Nah, rumah kali ni kan rayak-rayak pang. Biarlah asal rumah lawa. Nak. Ha, kiblat sekali ramai sekali tanya, kok mana ya? Kok mana payah nak kabur? Jadi kalau boleh dah nak buat rumah, biarlah betul senang dengan kiblat. Nak. Ha. Kemudian kalau kita surah kita ukur dengan kepah-kepah dengan orang-orang yang pandai, gini sikit. Surah ni pula gini sikit. Semua dalil-dalil yang yang molek belaka, maka dak ia balahlah tu belaka. Sebab zanniyah. Nak, ha, dia gitu. Kita nak dapat tepat, payah kita terganung ni. Melainkan kita kirim tali 13 bunyi, orang lagi terbang, apa ini suruh tahuk tali. Kita pun petang molek, ha, baru tu. Siapa orang Mekah, payah nak buat gitu. Dah? Ha. Kalau dah ukur dengan ukur-ukur beberapa dah dalil, 7-8 orang dah mari ukur salah kiblatnya, maka hak lepas-lepas kita ukur dimaaf pakai sah dah. Start pada tahu dah salah ni, salah benar, kerana banyak sangat dalil, banyak bukti, kena alih surah tu. Dia kena alih. Tak? Kalau seorang dengan seorang, tak payah alih. Tapi banyak sangat, panggil hak jabat ukur, salah. Panggil jabat tanah, salah. Panggil jabat JKK, salah. Faham? Haa, kena alih hak tu. Eh? Bunyi sekali ya. Ha. Waktu nak dengar. Baik. Cara sembahyang dan bilangan rakaat sembahyang. Ketika Allah memfardukan ke atas orang Islam, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah disebut sebelum ini. Untuk menjelaskan kepada baginda SAW waktu bermula dan berakhir setiap sembahyang. Dan menjelaskan bilangan rakaat seperti berikut. Nabi SAW belajar dengan Jibril alaihissalam. Tok guru Nabi, tok guru ngajar bab sembahyang. Lepas tu kita belajar bab sembahyang dengan tok guru. Jangan belajar sendiri sembahyang. Tak, dia kena ada tok guru. Nabi ni, nampak? Dia belajar dengan guru juga. Guru dia, ha, Sayyidina Jibril AS. Mari ngajar kabar waktu, perbezaan jarak waktu, cara nak ukur bayang. Tak, kemudian kaifiat rukum-rukum sembahyang. Ditunjuk oleh Jibril AS. Nabi belajar. Satu demi satu. Kita ni tak mahu belajar. Nak, hebat. Tak mahu belajar pun. Bak sembahyang. Sembahyang subuh 2 rakaat dengan 2 kali diri dan sekali tasyahud, iaitu tasyahud akhir. Sembahyang zuhur 4 rakaat, 2 tasyahud. Tasyahud pertama lepas 2 rakaat dan tasyahud kedua di akhir sembahyang. Sembahyang asar 4 rakaat seperti sembahyang zuhur. Sembahyang maghrib 3 rakaat dengan 2 tasyahud. Tasyahud pertama selepas 2 rakaat. Tasyahud kedua di akhir sembahyang. Sembahyang isyak 4 rakaat seperti sembahyang zuhur. Ha? Dan asar. Habis masalah syarat-syarat sah sembahyang, kita masuk rukun sembahyang. Baik. Makna rukun. Rukun ni ialah bahagian asasi daripada suatu benda. Seperti dinding yang merupakan salah satu bahagian asasi bilik. Oleh itu bahagian asasi sembahyang ialah rukun-rukunnya. Seperti rakaat sujud dan seumpamanya, sembahyang tidak akan berlaku dan tidak sah kecuali semua di bahagian asasi sembahyang telah sempurna dan dilakukan secara tertib sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang diambil daripada Sayyidina Jibril alaihissalam. Rukun-rukun ni benda yang penting, benda yang menjadi asas bagi satu perkara. Jadi asas-asas bagi sembahyang dipanggil rukun sembahyang. Tak? Ha. Ataupun maknanya benda yang meneguhkan sesuatu bangunan dipanggil rukun. Nak, macam macam Kaabah dia ada rukun, rukun, rukun Hajar Aswad, rukun Yamani. Nak. Ha. Tu penjuru-penjuru tu dikira asas bagi Kaabah, maka 13 rukun sembahyang. Dah. Ha, setengah kitab mazhab Syafi'i dia kata bermula rukun sembahyang itu 14. Ya so pelik dah. Hak tula je. 13 pun hak tula. 14 pun hak tulis juga. Pasal apa dia bilang 14? Pasal dia bilang gini. Selepas dia kata, apa benda ni, rukun sujud. Kemudian dia kata, rukun yang seterusnya adalah tamak ninah di dalam rokok dan dalam iktidar, dalam sujud dan dalam apa benda duduk antara 2 sujud. Jadi tambah segi rukun. Jadi 14 hak tulis. Ada setengah kitab dia bilang bermula rukun sembahyang itu 17. Betul dah. Pasal apa? Dia bilang suku tamakninah sebagai rukun. Dia kata rukun yang selepas daripada qiyam iaitu rokok. Ha? Rukun yang keempat. Rukun yang kelima iaitu tamakninah dalam rokok. Jadi 14 dah tu. Tambah. Rukun yang seterusnya adalah iktidak. Kemudian rukun yang seterusnya tamakninah dalam iktidak. Lepas tu tamakninah dalam sujud. Tamakninah dalam duduk antara sujud. Jadi tambah 4. Campur 13. 17. Nah, tulis nama. Zaman Nabi SAW tidak sebut. Bermula rukun semayang 13 perkara. Dah ambil 2 rukun. Sebab Nabi SAW ajar seorang laki-laki yang semayang tinggal. Ha, tinggal benda-benda yang sunat. Nah, Nabi buat, dia buat benda, Nabi ajar buat benda-benda yang yang rukun saja. Bila ulama bilang 13. Nah, ha, sebab laki-laki ni ha, dia semayang, kemudian doktor. Semayang lagi doktor. Akhirnya Nabi suruh semayang. Semayang yang yang keempat, Nabi kabarlah supaya jangan tinggalkan rukun-rukun semayang. Ha, dalam syarat yang mengesahkan semayang. Jadi, daripada itulah ulama pun buat rukun semayang. Tak. Ada kitab mutaqaddimin, kitab lama lah dibilang. Dia kata asas-asas semayang itu. Ha, asas dia panggil. Kita ni terkenal dengan nama rukun lah. Tak apalah, nama saja. Dah. Ha. Secara kesimpulannya, sembahyang mempunyai 13 rukun. Nah, ha. Islam 5 rukun. Islam hadari 10. Ada 10. 10 konsep. Ha, hebat lagi. 10 konsep. Nah, ha. Eh? Ha? Tak dengar konsep Islam hadari. Yang pertama dia kata keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Betul. Tapi iman dan takwa tak ada. Konsep saja betul buat ngaruk ngabang kali. Ha, keimanan gua ni dengan ratu cantik, dengan arak kasbut jenis tau ada belaka. Tak, itu bukan keimanan, nak kebengongan. Ha. Secara kesimpulan 13 rukun, yang pertamanya niat. Niat. Niat ini adalah rukun sembahyang. Niat mesti ada pada keempat, di sisi keempat-empat mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Cuma ulama-ulama fiqh mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan sunat berniat di dalam takbiratul ihram. Nah, bagi mereka niat bukan rukun sembahyang tetapi syarat sah sembahyang. Ulama-ulama mazhab Syafi'i dan satu kumpulan daripada mazhab Maliki mengatakan niat adalah rukun sembahyang. Hanafi dengan Hambali kata niat bukan rukun, syarat sah sembahyang. Dah kali dah niat sah dah, di sisi Hambali dan Hanafi dah sah juga. Nama je lain, dia panggil syarat. Hanafi, mazhab kita Syafi'i dan sebahagian daripada ulama Maliki mengatakan apa benda ni rukun. Rukun pun niat, kalau kata syarat pun niat juga. Nah, ha, jadi tak ada masalah. Tak usah balahlah, nama saja lain. Dah. Ha. Niat ialah qasad melakukan sesuatu yang disertai di awal perbuatan. Inilah ta'rif niat di sisi ulama-ulama fiqh Syafi'iyah. Dia kata an-niyatu qasdu syai'in mu'tarinan bi fi'li. Qasad mengerjakan sesuatu lalu berbuat ataupun sambil mengerjakan disertakan dengan buat sesuatu. Tempat niat ini adalah di hati. Niat ni duduk dalam hati. Nah, hati ni mana kak? Hati, hati diri kita. Dah nak tunjuk kak? Tunjuk tak boleh. Kalau boleh tunjuk, bukan hati. Dan hati ni mana? Hak tak boleh nak tunjuk. Tu hati. Tunjuk kat dada tu bukan, bukan hati. Bukan hati situ. Tu jantung. Nak tunjuk kat perut, usus. Nampak? Dia tak boleh tunjuk. Diri kita. Hati ni tak tahu di mana duduk. Tapi hatilah timbulnya segala gerak laku kerja kita. Dialah yang mula-mula. Dimari di hati dulu. Nak duduk di rumah tadi, dimari dalam hati. Nak pergi surah ke, nak pergi maiden. Ha, dimari gitu. Ha, hati tu daripada dalam hati. Dah kat mana asal? Rasa syariah, tak jumpa cari. Nak cari benda barang, kita tak temu. Nak. Ha. Jadi, niat tempatnya dalam hati. Dan tidaklah yang di dalam hati itu semua bernama niat tak? Ada kalinya dinamakan azam. Ada tak azam? Azam ni kita turun daripada rumah memang nak pergi surah dah. Nak semayang maghrib. Dia panggil azam. Maknanya tak lari tak lari dah. Kadang-kadang dia nama taraduk dalam hati kot. Taraduk ni tak tahu kot manusia ni. Surah maiding, surah maiding, surah maiding. Ha tu taraduk. Tak putus lagi. Bila putus dah surah. Dia panggil azam. Nak. Ha. Lah mari tu khatir. Surah mana ni? Khatir baru tak mah. Tak. Ha. Lepas tu singgah. Bila singgah, dia panggil cita-cita. Bila kuat dah, memang tak ngundur dah. Memang nak pergi surah, azam. Aha, dia gitu. Ha, niat, niat masih berdiri akak takbir. Allahu Akbar, niat mengerjakan semayang. Dah. Ha. Baik. Dalilnya sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu dengan niat. Takdirnya innamal a'mal yasihul binniyat. Sesungguhnya amal itu tasihul sah dengan niat. Bukan semua. Ba'dal a'mali, sebahagian daripada amal. Tetapi semua amal itu sebaiknya dengan niat. Tetapi dan juga sebahagian amal itu disyaratkan atau menjadi rukunnya adalah dengan berniat. Ada amalan yang tidak wajib berniat. Macam kita nak berzikir, nak kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dah wajib niat. Sahaja aku berkata subhanallah, tak payah. Tetapi sebaiknya kita niat, lillahi rabbil alamin, di dalam seluruh kehidupan kita. Niat semayang mesti disertakan ketika takbiratul ihram. Ini bermaksud ketika melapaskan takbiratul ihram, hatinya dalam keadaan sedar dan tertumpu pada qasad untuk melakukan semayang. Di samping ingat akan jenis dan fardu semayang yang hendak didirikan dan tidak disyaratkan menyebutnya dengan lidah. Jadi kalau mengaji kitab-kitab lama tu biasalah kitab-kitab jawi disebut qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad ni nak mengerjakan semayang. Ta'arud ni kita sebut fardu. Tak. Ta'yin ni kita tentukan. Sebab apa? Kalau kita tentukan semayang sunat, jatuh sunat. Tentukan semayang fardu, jadi semayang fardu, semayang zuhur. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kata Nabi SAW. Dan sesungguhnya bagi seorang itu, apa yang telah ditentukan di dalam hatinya. Jadi kalau semayang pada waktu, apa benda ni, pada waktu malam. Kita semayang malam. Kita tak semayang isya lagi. Kul 10 malam. Tak? Ataupun pada masa-masa ni. Tak apalah, kita ambil contoh semayang isyak. Tak? Kalau kita niat semayang isyak, jadi isyak lah. Nah, dalam takbir itu, kalau kita niat bukan sembahyang isyak, umpamanya kita niat sembahyang apa benda ni, sembahyang sembahyang ba'diyah, sembahyang qabliyah, jadi sembahyang qabliyah. Tak, sembahyang qabliyah, qabliyah isyak boleh ke? Nah, jadi kalau tak niat mana-mana, isyak ke qabliyah ni, dah qabliyah ada ke 4 rakaat? Nah, macam sembahyang zuhur ada qabliyah 4 rakaat. Nah, jadi kita ta'yin, aku sembahyang fardu zuhur. Dia berlagu tu. Tengah malam kita nak ta'yin. Tengah malam kita semayang isyak dah, kita nak semayang 2 rakaat. 2 rakaat kita kena tentulah. Tak, semayang apa? Semayang tahajud, semayang hajat, semayang istikharah 2 rakaat dah ke tu? Nah, jadi kena ada niat lah supaya kita dapat menentukan apakah semayang yang kita nak buat. Nah, dia boleh terima belaka. Dia buat contoh tu dalam kitab-kitab. Biasanya sahaja aku sembahyang fardu maghrib 4 rakaat menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala. Itu contoh dah. Bukan mesti seperti itu. Mana dalam hati kita ni, masa kita takbir, kita hadir dalam hati nak mengerjakan sembahyang fardu maghrib. Dia panggil niat lah. Mana jangan kosong. Itu tak ada berniat. Nah, bukan sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala. Jadi, kalau gitulah kita niat sama, sah juga. Tapi taklah wajib begitu. Maka dalam kitab-kitab fiqh disebut, dan bermula contoh niat itu seperti ini. Mesti dibuat seperti ini. Dia dah buat bermula niat itu mesti seperti ini. Tak boleh lagu lain seperti. Nak sahaja aku semayang fardu maghrib. Hendaknya kau tak taruh ta'yin di sini mazhab Syafi'i. Aku semayang fardu maghrib. Aku semayang fardu zuhur. Aku semayang fardu isyak. Dah? Dan juga berlaku khilaf di kalangan 4 mazhab ini. Tak, iaitulah mazhab Syafi'i dan sebahagian daripada mazhab Hanbali mengatakan bahawasanya boleh kita hendaklah menyertakan niat. Mazhab bahagian Maliki menyatakan kita mesti mukoranahkan niat di dalam takbir. Ulama-ulama mazhab Hanafi dan ulama-ulama mazhab Hanbali mengatakan sunat tidak wajib kita niat di dalam takbir, tetapi boleh kita berniat sedikit sebelum daripada takbir. Boleh sebelum takbir. Nah, tetapi walaupun dia kata belum takbir, masih berdiri, bukan di rumah, bukan masih bawa motor, waktu tak ada ulama pak khabar. Nah, masih berdiri nak takbir tu. Mazhab Hanafi kata niat masa tu sah. Dia kata waktu yang sedikit qabla takbir. Zamanun yasirun qabla takbir. Masa yang sedikit sebelum takbir. Maksudnya sebelum takbir berdiri. Dia pun niat dah aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Dia pun takbir lah. Masa takbir tu, mazhab ni, dia dah kata dah niat dalam hati. Dia menemandangkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tak nampak benda lain. Jadi, sah bagi dia. Jadi, khilaf situ. Jadi nak khayak ni, bila kita ni berlaku apa benda ni, kesukaran, masyakah, payah nak masuk niat dalam takbir, maka boleh kita taklid pendapat mazhab Hanafi. Nah, yang mengatakan niat sebelum takbir. Orang yang kronik sangatlah, orang teruk sangat, sampai 5-6 kali tak masuk lagi. Tapi orang kabur tak mau dengar. Bukan serma, 3 rakaat dah wajib. Nah, mengadap kiblat tak wajib. Kerana Allah Ta'ala tu tak wajib buat mari dalam hati. Kerana Allah Ta'ala wajib sekalian kehidupan kita ada dah tu. Kerana Allah Ta'ala, dia ada tu. Nah, yang ni aku semayang fardu maghrib pendek. Dia nak ikut sama macam dalam kitab tau. Allah saja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat belakang tu imam kerana Allah Ta'ala. Jadi tak masuk. Tak masuk. Orang pun tayak awal. Tayak awal. Power. Dia pun power. Lalah. Lalah orang tayak akhir dia baru masuk. Nah, puak-puak ni. Puak-puak waswah ni. Pasal saat ni, kadang-kadang kita kabur tak mau ikut. Siapa yang niat banyak ngak tu apa? Dia kata, doa ni kena buat gitu. Tok guru kata, so ikut lah dia. Nah, ulama kata, tak haji. Pendek, aku semayang fardu maghrib. Dah payah ngak nak sebut, payah ngak kata dulu orang Melayu sebelum takbir. Aku semayang fardu maghrib. Akad Allahu Akbar. Imagi pula. Sebab itulah ulama-ulama yang mengatakan sunat talaqquh, mengatakan berlapah dengan niat. Ini tujuan apa? Nampak? Supaya menolong akan lidah itu bagi hati. Jadi bila kita kata dulu, kita pun niat, dia haram lagi. Nah, kita katalah, aku semayang sahaja, aku semayang fardu maghrib. Allah dimanggil lalu. Sebab kita baru kata kan? Mesti dimanggil mudah lah hati. Dan ni yang payah-payahnya luar bahasa Arab. Baca takbir nak hari niat bahasa Melayu. Luar masalah salli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Lepas tu nak lagi Allah, nak pusing balik bahasa Arab ni, nak jadi Melayu payah ha. Kata hak Melayu ni kan ambil hak Arab apa. Kata hak Melayu, aku semayang fardu maghrib. Allah imam dulu, aku semayang fardu maghrib. Mudah. Sebab suara kita ni, bila kita baru lafaz, dia mudah ingat dalam hati. Kalau dia cakap bagi tadi dah, nak ingat balik, payah. Dia macam ekor je. Aku semayang fardu maghrib. Kita akak, nampak selalu waktu. Aku semayang fardu maghrib. Nah, dia ekor. Dia hati kita ni dengan suara macam kita cakap dalam gua. Nah, kalau kita pergi dalam gua, kalau kita tepikkan, dia ada ekor. Hadari, hadari, hadari, hadari, hadari. Faham tak? Dia gepa gitu. Leh? Contoh pun nak kena tak? Baik. Dan tidak disyaratkan menyebutnya dengan lidah. Tak syarat. Tak syarat menyebut dengan lidah. Leh? Sebagai ulama-ulama mazhab Syafi'i. Sebagiannya. Dan ulama-ulama mazhab Maliki mengatakan sunat berlapah pada mulut. Soli itu sunat. Eh? Mazhab lain kata tak payah. Jadi tak payah balah. Benda khilaf. Eh? Khilaf bukan benda ijma'. Nak balah buat benda. Tak mahu soli. Takbir itu. Nak baca usali. Baca. Tapi jangan kuat nak ni kuat dah. Oh soli. Pelahan dah lah. Nak. Yang sebaiknya saya kata soli. Kata Melayu macam tadi. Aku semayang fardu maghrib. Ha gitu. Bagi orang yang payah nak masuk. Kalau hak mudah dah, tak payah usali dah. Berdiri, Allahu Akbar. Mari halu dah. Nah, hak mudah. Dah kalau payah sangat nak masuk, katilah aku semayang fardu maghrib, akad takbir. Tapi jangan kuat. Nah. Benda masalah ni masalah ijtihad. Masalah menghadirkan niat, qasad ta'arud ta'yin pun masalah ijtihad juga. Nah, jadi kita ikutlah ulama. Kita rasa nak ikut ulama mana betul belaka. Nah. Semuanya dapat petunjuk daripada Allah. Wa Syafi'i wa Malikum wa Nu'manu wa Ahmad bin Hanbalin wa Sufyanu wa ghairuhum min sa'iril a'immati alal huda wal ikhtilafu rahmati. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali dan Imam Sufyan ibn Uyainah dan imam-imam mujtahid yang lain, semuanya di atas petunjuk. Semuanya betul ke? Nah, mana-mana yang kita ikut khilaf mereka itu menjadi rahmat bagi kita. tak payah baloh lah. Nah, ha, kita rasa seronok dengan mazhab Hanbali, ikut mazhab Hanbali. Dah, ikut ayah ping tu. Nah, ha. Jangan paksa orang suruh ikut pendapat imam-imam kita. Jadi tak suruh pula. Nah. Ha. Baik, berdiri ketika sembahyang fardu bagi yang berkuasa. Dalilnya Al-Imam Bukhari meriwayatkan daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, ini menjadi dalil bagi rukun yang kedua, iaitulah qiyam. Qiyam menjadi rukun yang kedua. Qiyam bahasa Arab, bahasa Melayu panggil berdiri ataupun bangun. Aku mempunyai penyakit buasir, sejenis penyakit bahagian dubur. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan sembahyang. Sabda Nabi SAW, sembahyanglah kamu dalam keadaan berdiri. Sekiranya tidak mampu, maka dalam keadaan duduk. Sekiranya tidak mampu, maka di atas lambung kanan, iaitu dengan menyenggeng, mengiring di atas tulang rusuk sebelah kanan, macam mayat di dalam liang lahat. Baik. Jadi Imran bin Husain kena penyakit bawasir. Next. Nah, dia tanya Nabi nak sembahyang lagu mana? Saya penyakit bawasir. Ha? Takut keluar buasir dia. Nah, diri lama-lama keluar buasir. Nah. Nabi kata gini, kalau boleh berdiri, kena berdiri. Tak boleh berdiri, duduk. Duduk pun tak boleh, sembahyang pula ngiring macam mayat dalam kubur. Rusuk kanan kita ni di atas bumi, rusuk kiri hadap ke langit. Nah. Ha, dia gitu. Jadi asal dia kena berdiri dulu. Duduk tak boleh, sembahyang fardu tak boleh duduk. Malaikan tidak ada kemampuan. Sembahyang sunat tak apa. Seorang dianggap berdiri bila dia berada dalam keadaan tegak. Dia kena tegak. Kalau diri sengit macam nak rebah, tak dipanggilkan berdiri. Melainkan memang dia berdiri, dia lagu tu sama. Nah, ha? Itulah seboleh-boleh dia berdiri. Maka sengit tu dikira kiam yang betul bagi dia. Sekiranya dia membongkok dengan kira-kira tapak tangan boleh setuh lutut tanpa uzur, maka batal sembahyang. Dia bokok. Bokok mana? Kalau nak pegang lutut, tak payah tunduk dah. Pakai sapar dah. Dia panggil tunduk, lagu tu tak sah. Ini kan hukum diri sudah tidak ada lagi dalam sembahyangnya itu. Dia kena kiam. Tidak dikenalkan kiam kalau terbongkok seperti itu. Sekiranya orang yang sembahyang hanya mampu berdiri pada beberapa sebahagian saja dalam sembahyang dan tidak mampu pada bahagian yang lain, maka dia hendaklah berdiri ketika melakukan bahagian yang mampu dilakukan secara berdiri dan duduk pada bahagian yang tidak mampu dilakukan secara berdiri. Maksudnya, kalau kita dua rakaat boleh berdiri, rakaat ketiga tak mampu berdiri. Duduk boleh, tak wajib berdiri. Rakaat keempat, berasa molek dan belakang hilang sakit, wajib berdiri. Jangan teruskan, tak sah sembahyang kita. Haa, dia gitu. Kalau mula-mula tu sakit, memang sembahyang duduk dah, dari nak betul belakang. Siapa saya rakaat yang keempat, hilanglah penyakit belakang kita. Tak, wajib berdiri. Kalau perhabis juga walaupun satu rakaat, maka tak boleh. Nah, ha. Dengan menyebut perkataan sembahyang fardu, iaitu wajib qiyam dalam sembahyang fardu menjadi rukun, maka berdiri ketika sembahyang sunat adalah disunatkan secara mutlak. Mutlak ni tak kira lah sunat, sama ada kita boleh berdiri tak boleh berdiri, sembahyang sunat tak wajib berdiri. Dah berdiri juga boleh fadilat lebih. Untuk memudahkan dan memberi keringanan kepada kita. Sebab sunat ni banyak. Nah, sunat ni banyak. Jadi tidak diberatkanlah. Nah, sunat ni banyak. Dalam sehari semalam banyak puluh-puluhan rakaat. Nah, ha ni 17 rakaat je mampu berdiri per 4 rakaat. 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Nah. Sembahyang sunat dah dari awal boleh duduk. Gagah tapi boleh duduk. Tak ada masalah. Boleh akak barang, boleh akak beras, boleh akak seming, biar nak sembahyang duduk. Lah lagilah. Baik pada dak sembahyang. Tapi pahala sama ha, kalau berdiri seria. Kalau berdiri 5 riyal, dia 2 riyal setengah. Ha, dia gitu. Nah. Oleh itu, harus baginya orang seorang sembahyang dalam keadaan duduk. Sama ada ketika mampu berdiri atau tidak. Boleh berdiri, nak sembahyang duduk, lah lagi. Dia sama dengan istinjak, dengan tisu, dengan batu. Adapun tayamum tak, dia mesti tak ada air dulu. Baru sah tayamum. Ada air, tak sah tayamum. Ataupun sakit. Kalau tak sakit, tak sah tayamum. Adapun istinjak dengan batu ataupun dengan tisu, dengan kain, dengan kertas. Nah, air ada dalam tandas. Dia nak pakai tisu sekali. Nah, hukumnya sah. Sebab dia tak wajib. Apa benda ni? Dengan tartik. Dia boleh pilih. Ha, gitu lah. Air ada, berbeledi-beledi air. Dia nak bahan dengan 3 utik batu lah. Sah. Nah. Ha. Adapun sembahyang sunat begitulah. Qiyam saja, hak lain tak gugur. Nah, jangan kata dah duduk, tayak-tayak, bahan datang pula. Taklah, duduk-duduklah. Ha, kerana berdiri, hak lenguh ni orang malas bangun. Bayang duduk ni orang rajin. Tak. Ha, semayang tu malas nak bangun. Tengah duduk, mayang sunat. Ha, sunat, kat takbir gitu. Tapi bangun, bangun, mayang fardu. Lengoh, ya kat punggung. Tak. Ha, tak, kita tengah sembang, sembang, sembang. Dah ada orang bang isyak. Tak. Allah, legah isya pula dah orang dah. Ni nak bangun. Tak. Ha. Jadi kalau semayang sunat, sambil duduk, lah gilah. Walau gagah kali mana pun, tak berhasil sikit kita semayang sebelum duduk. Tapi kalau kita nak pahala lebih, semayanglah dalam diri. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qaima fa huwa afdal, wa man shalla qa'ida fa lahu nisbu ajrul qa'im, wa man shalla qa'ima. Wa man shalla na'ima fa lahu nisbu ajrul qa'im. Siapa semayang dalam diri maka adalah lebih afdal. Siapa semayang dalam keadaan duduk maka baginya separuh pahala orang yang berdiri. Siapa semayang dalam keadaan tidur miring maka baginya separuh daripada orang yang duduk. Tapi gitulah. Adapun semayang fardu, kita tak larat nak berdiri, terboleh duduk. Boleh duduk. Seperti pening kepala berdiri. Kalau duduk tak pening kepala, ha, boleh semayang fardu duduk. Ataupun takut jatuh, semayang bira gunung, bira bukit, bira rumah flat atau bumbung. Nah, kalau belah diri takut tiup angin jatuh berdebau. Nah, ha, duduk tak tiup angin, ha, boleh semayang duduk. Nak selamat nyawa. Ataupun atas perahu, jala udang, kalau berdiri jatuh barang di krokodil. Ha, ha, boleh belah duduk. Nah, tak payah qada. Nah, semayang fardu ni. Semayang lauk, semayang di mana lagi? Kuandalah. Nah. Ataupun kalau semayang berdiri nampak di binatang. Semayang duduk binatang tak nampak. Binatang mana? Binatang yang menerkam. Ha, boleh semayang duduk. Ni semayang masuk hutang, cari tokat Ali. Tak. Ha, dulu cari candang, ni cari tokat Ali. Ini musim tokat Ali ni. Nah, macam-macam jenis kopi. Semua ni berasasnya Tokat Ali belaka. Ha, jadi dak jimat Tokat Ali. Kacau belaka. Dah jadi. Minum tak? Minum tak? Dah jadi tak? Supaya. Tak ha. Tahu. Ha. Dia kata supaya kita kena ikut jimat lah. Dari ketua murid supaya lah. Ha. Memang dah. Dia pakai-pakai serebuk, pakai atas jadi serebuk, payah jadi. Tak. Dia kalau nak mudah jadi, jangan potong. Potong Kak Ali. Pakai belak tu ngedawar. Ha. Ha. Oh, tu memang jadi tu. Ha. Baik. Jadi bila dia nak semayang, bila dia semayang, tak. Dia kalau dia semayang diri, rimah dia dua ekor. Rimah nampak. Semayang duduk, rimah tak rapok. Ha? Semayang fardu ni, boleh semayang duduk. Ha, selamat nyawa. Tak nampak lagi. Contohlah. Jadi dah tanya rakda, kalau singa pun ni. Ha, dia kira bodoh. Ha, tak. Buat contoh rimah. Ini pertika pula. Ha, ha, singa kau kira-kira pandamu. Ha. Nah. Ha. Jadi kalau semayang duduk, tak rapok. Selamatlah kita. Tak, orang jahat ke, perapok ke, apa ke. Tak, orang zalim ke. Ha, boleh semayang duduk, nak selamatkan. Ha, diri kita ataupun harta benda kita. Itu contoh. Ha. Baik. Semayang sunat, kalau kita boleh berdiri, kita semayang duduk, boleh pahala separuh. Maknanya kalau kita semayang berdiri RM1, kita semayang duduk, boleh 50%. Tapi kalau kita semayang duduk untuk semayang fardu orang yang sakit, dia tetap sama dengan pahala berdiri. Ah, tak masuk tu. Kita biasa sama-sama semayang diri. Hari ni sakit pinggang. Tak boleh nak berdiri terus. Sakit pinggang. Pasal saat ni lah buat amal tadi. Yang belak ngedawak ni. Faham tak? Jadi dah sakit pinggang-pinggang. Kena duduk. Ha, duduk pada macam kita semayang diri. Kalau kita semayang diri, siap. Dia semayang duduk, siap juga. Pasal sakit. Faham? Dia tak rugi tu. Macam orang nak pergi semayang jemaah sama. Tiba-tiba bahan demam. Tak boleh nak pergi semayang jemaah. Maka semayang seorang di rumah. Macam semayang jemaah. Ha, sebab tu kita kena lazim. Mari surat pun. Gi sama dengar. Tak, hari tu sakit. Pening pala pun tak boleh nak gi surat. Tak nak dengar. Pahala dengar boleh juga beli. Pasal hati tu nak gi sama. Ha, tu untung kita. Dah. Ha. Kemudian yang ketiganya, takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Thank you. tengok soalan. Si mati ada meninggalkan sedikit wang tunai di dalam bank belum dikeluarkan dan barang-barang kemas. Pewaris menghimpunkan jumlah wang tunai dan nilai barang-barang kemas tersebut, kemudian membahaginya mengikut faraid. Kiraan dan pembahagian ini hanyalah di atas kertas saja, tanpa milikkan sepenuhnya di tangan pewaris. Setelah itu pewaris lelaki bersetuju menolak sebahagian daripada bahagian masing-masing kepada pewaris perempuan supaya menjadi sama banyak juga kiraan di atas kertas. Persoalan saya, adakah kaedah ini menepati syarak? Ya, boleh lagu ni. Dia nak bagi sama banyak. Nah, ini asalnya kalau lelaki, adik-beradik lelaki boleh dua bahagian, adik-beradik perempuan. Maknanya liku li zakari mislu hazil unsayan, kata Allah, bagi tiap-tiap saudara lelaki-lelaki dapat dua bahagian saudara perempuan. Maknanya kalau orang puan boleh RM1, adik-beradik lelaki RM2. Nah, tapi dia nak bagi sama banyak. Nak bagi sama banyak boleh, tapi jangan terus. Hendaklah kita bagi mengikut faraid dahulu. Jangan kita tinggal perintah Allah. Bagi ikut faraid dulu. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran, kita ikut waktu dulu. Sekali pun atas kertas. Nak atas kertas lah. Maknanya lelaki dapat 10,000. Boleh ni, contoh lah. Orang 5,000, bagi dah gitu. Nak bagi je, nak bagi harta pula, nak bagi anak awi milik. Nak, lambat, kadang-kadang kalau fitih boleh milik, kalau rumah, kalau tanah apa semua, lambat lagi ya. Nak, kemudian nilai itu telah dibahagikan ikut faraid dan faham dah masing-masing dapat banyak mana. Kemudian masing-masing pula tanya, kita nak bagi sama banyak, setuju ke tak? Mesti semuanya setuju. Bila semua setuju, lepas tahu dah hak masing-masing mengikut Quran dapat banyak mana, baru boleh bagi sama banyak. Jangan terus sama banyak daripada awal, jadi kita lebih bijak daripada Allah Taala. Meninggalkan pembahagian faraid. Faham? Dia gitu. Jadi itu dah riwayat. Dah. Yang segi kita nak beritahu, bukanlah mah dengan fikih saja faraid. Semua harta yang nilai dalam Melayu ni dikira pitih dengan mah je lah. Pitih mah je dia nampak. Lepas tu pitih dengan mah je ada, baru wajib pergi ke Mekah. Hak lain harta pun wajib jual pergi ke Mekah. Home theater wajib jual pergi ke Mekah. Nah, VCD player, benda-benda yang bukan hajat, yang hajat keperluan hidup, tak wajib jual. Tidak dikira mampu ke Mekah. Mana? Tak wajib jual papan latar, tak wajib jual tikar, tak wajib jual pintu, tak wajib jual tangga, tak wajib jual atap, tak wajib jual tiang rumah. Tak wajib jual kenderaan yang dia nak buat berulang, buat kerja. Tak wajib jual kenderaan yang dia buat negara. Tak wajib jual rumah yang dia bergantung hasilnya dengan sewa rumah tersebut. Lebih pada tu tidak lagi jadi keperluan yang penting, maka wajib jual pergi ke Mekah. Kita duduk nampak wang tunai dengan mas. Kalau nampak wang tunai saja, mas karun lengang, tak piti, tak pergi Mekah. Lengang saja 6,000. Faham tak? Jadi faraid sebenarnya semua harta, bukan wang tunai dan mas saja. Semua harta. Termasuk kasut second hand si mati. Yang sepasang sebelah tak kira harta. Sebab sebelah jual tak laku. Kasut second hand jual laku tak jimat? Hak pakai dah. Tak kira lah. Laku tak? Laku harta. Beras cupak laku jual. Wajib bagi saka. Beras roti laku tak? Tak laku. Tak wajib bagi saka. Tengok. Jadi pandai-pandai lah tengok. Lepas tu dah lebih-lebih tu kain hak pakai dah. Khusus selepas selipah hak pakai dah. Guanya. Masing-masing lepaskan hak. Hak saya segalanya hak baki-baki ni harta. Tak. Saya lepaskan hak saya. Barulah kita pakai seka korang umpamanya. Tak. Bagi hak-hak orang hak tunggu-tunggu hak sop-sop saja. Boleh juga. Tapi asal semua kena bagi. Nah. Bagaimana cara untuk membolehkan tanah pesaka dapat dibahagikan sama banyak antara wali laki-laki dan perempuan supaya tidak bercanggah dengan hukum syarak? Macam tadi lah. Mesti kita bagikan ikut faraid dulu. Nah, dan biar dia faham mengikut Quran kita dapat banyak mana. Kemudian kita minta kebenaran untuk bahagi sama banyak. Nah, setelah kita ikut perintah Allah. Nah, setelah kita ikut perintah Allah, kita boleh bagi. Asalnya dia kena qabak dulu harta tu, baru boleh bagi sama banyak. Tapi setengah ulama' kata tak apa dah. Kita tahu dah hak kita banyak mana, walaupun kita tak jamah lagi harta kita tu. Tapi kita tahu kita boleh 80 ribu. Lepas tu bagi sebab banyak, bermakna kita akan kehilangan 20 ribu lagi. Tak, untuk beri kepada anak perempuan. 20 ribu tu untuk kita. Tak, 40, 80, 20 ke dia, 20 kita. Nah, janganlah maknanya terus bagi sama banyak begitu. Kerana setengah ulama kata buat cara lagu tu meninggalkan perintah Allah dalam Quran. Bagi ikut Quran. Nah, kemudian apa hukum duduk atas surat khabar yang ada nama Allah? Biasa orang buat lapik duduk semasa dengar ceramah. Saya ingin tahu apakah maksud isim dalam arti kata sebenar. Isim ilmu nahu ke apa ni? Isim itu dalam kategori gila ke guana? Oh, isim gila. Betulkah ada neraka kah bagi pelakon-pelakon lawak binasa? Hukum menggunakan speaker sehingga terdengar seluruh kampung dan pelusuk kampung. Contohnya kuliah agama antara maghrib dan isyak serta kuliah subuh. Setengah pendapat mengatakan mengganggu orang ramai. Tolong jelaskan. VCD, DVD atau buku agama tujuan untuk memberi ilmu pada orang yang mendengar dan membaca. Akan tetapi jikalau terdapat gambar yang menjolok mata pada VCD, DVD atau buku itu, seperti gambar perempuan yang tak menutup aurat, apakah hukumnya? Tengok keadaan lah. Kalau lucuh sangat haram. Dah. Kalau tak lucuh sangat makruh. Dah. Kalau nak menggambarkan tujuan nak beri islah kepada orang, nak kenal tutup aurat, tak tutup aurat, harus. Dah. Tapi janganlah buat betul-betul nampak habis. Dah. Lepas nampak semua dengan nampak kopek, nampak punggung, nampak apa. Tak boleh lah gitu dah buku agama. Nak kena buat sama, kena buat kedut, kena buat rayok. Dah. Supaya tak sangat menjadi menaikkan nafsu. Kalau jelas sangat, tak boleh lah. Nah, jadi haram pula. Macam dalam TV lah, kalau sekadar arat nampak rambut, makruh kata setengah ulama. Nah, kalau tengok rancangan yang siapa nampak telanjang, waktu haram dah pula. Nah. Kemudian masalah speaker, pembesar suara. Nah. Kalau kuliah ganggu orang ramai. Biar ada dua keadaan. Pertama memang mengganggu sungguh. Yang kedua tidak mengganggu, tapi dengar dekat luar, orang kampung boleh dengar. Nah, jadi kalau waktu tidur, memang ulama-ulama kata tak boleh waktu tidur. Adapun waktu subuh bukan waktu tidur, maka tak salah kuliah subuh pasang speaker luar. Kuliah maghrib bukan waktu tidur, waktu kuliah. Nah, maka orang yang tak boleh mari, perempuan-perempuan, orang tua, budak-budak, orang yang ada kerja di rumah, tak boleh nak tinggal rumah. Tak, orang yang nak mari boleh tapi takut temu dengan JKK, dengar di rumah. Jadi kalau kohor tak dengar. Tak, jadi kalau kohor tak dengar. Sebab itulah kalau kita berasa tak seronok, terganggu, jangan kita buat rumah kat surat. Tak, kita cari kat sedar nombor ekor buat rumah. Tak, kat sedar toto, cari kita. Kena kapal gitu tu. Tidak, dah reti bahasa ni. Nah. Kalau tengah malam tak boleh. Tengah malam tak boleh. Tapi hak maghrib isyak, jangan kuat dalam hadis tengah tu kuat sangat. Siapa bukan kata orang sebelah surah. Surah lain hak mengajar tak dengar tu. Tak boleh pula hak tu. Tak, 45 ribu wat ambil paya. Bergegar habis pokok-pokok. Tak ada nak tak besar kat pelan jatuh berdebau. Tak ada nak besar jatuh berdebau. Buah-buah. Tak boleh pula kita berdoa-doa lalu. Tak. Sebelum subuh. Kuliah sebelum subuh. Tak boleh. Sebelum subuh tak boleh. Yang bolehnya, iaitulah bang awal. Bang yang pertama tu boleh. Lepas subuh boleh. Tapi bukan bising sangat. Nah, tapi dengarlah. Orang boleh dengar. Nah, orang boleh dengar. Kalau malam, kiam mulai, tak usah pakai speaker lah. Nah, kiam mulai, speaker dalam. Speaker luar. Orang tengah tidur. Yang mulai ni bukan barang wajib. Kuliah-kuliah ni barang wajib. Fardhu ain, nak khabar akidah, nak khabar Quran, nak khabar tafsir. Nah. Nah, kiam mulai sunat. Maka janganlah siapa tubik luar. Tak. Ha. Lagi pula time orang tidur. Kalau benda wajib pun nak umpamanya tak boleh buat juga. Kuliah pukul 2:30 pagi. Nak bangun speaker bergegar bi. Tak boleh juga. Terganggu orang orang yang dia orang baru balik nak tidur lewat, tak boleh nak tidur terus pak cerah. Tak. Ha. Duduk atas surat khabar yang ada tulis nama Allah. Biasa orang wak lapik duduk masa dengar ceramah. Ha. Ha, ini dia pandai ceramah lah ni. Eh. Ha. Tak kira lah dengar ceramah, dengar apa, kau pandai lah. Eh. Kalau tulis dalam huruful hijaiyah, alif, lam, lam, he, haram. Wajib kena jaga. Waktu lah kita muskir surat khabar jawi. Ada tulis nama-nama Allah dalam. Tak. Ha, ini jaga molek surat khabar jawi. Jangan buat buku lah kalau boleh surat khabar jawi ni. Neh, utusan Melayu tu. Neh, ada tulis Allah banyak tiga pun. Neh, ha, Rumi tak apa. Rumi tidak. Tidak dikira Allah SWT. Dia isyarat saja. Isyarat kepada nama. Bukan sebenarnya nama Allah. Isyarat saja. Rumi tak apa. Neh, ha. Tapi sunat juga kalau ada nama Allah. Kita tak mulut duduk walaupun Rumi sekalipun. Tak, kerana menghormati lain. Tapi tak berdosa. Kalau alif lam lam ni huruf hijaiyah. Bila huruf hijaiyah tersusun pula berbunyi Allahu lafzul jalalah. Nah, maka ada makna. Bila ada makna, maka datanglah hukum syarak. Haram, makruh, wajib, sunat, harus. Antara tu, diduduk, haram. Hina, jadi kafir. Duduk saja tak hina, haram. Niat hina, koyak nama Allah dalam utusan Melayu, jadi kafir laknatullah. Ha, dia tak ada hukum syarak. Nak ha. Nak buku-buku ke, nak buku-buku belacang ke, jangan gunalah surat khabar jawi. Jawa jawi ni bakor lah. Dah, kalau beli surat khabar jawi bakor lah. Banyak nama-nama Allah. Alif lam lam he di dalam. Rasulullah ada juga cerita-cerita Nabi, ada juga sikit dalam renungan sabda Nabi SAW. Dalam susah Melayu, muka dalam tepi, dia kata renungan bersabda Nabi SAW. Ha. Nak, ada balik kena jaga tu. Apakah maksud isim? Isim itu dalam kategori gila ke guana? Ha. Mana ketahu gila tak gila. Nah. Jadi isim ni kita tak uti isim-isim. Ni tanya ustaz yang pandai lah ilmu isim. Ustaz mana pandai ilmu isim? Ha? Ini, kita tak uti. Kalau kita cakap jadi reka pula. Ha. Ha. Kalau isim ilmu nahu tahu. Kalimatun dalat ala maknan. Nah, ha, tu boleh. Kalimah yang menunjukkan ada makna. Walam yaktarin bi zamani, dan tidaklah dia bergantung dengan zaman. Ha, tu isim. Tak. Isim ilmu nahwu tu. Nah, tu reti. Nah. Ha, isim dalam isim gila ni. Nah, ha, biasanya datang bulan. Nah. Ha. Jadi bulan ngambang. Ha, bahaya juga bulan. Bulan ngambang jadi pening. Lepas tu jangan marah bulan. Eh, jadi isim. Eh. Ha. Kita kena ke mana-mana pun. Tak. Ha, tapi tak ni lah. Kita tak pandai ni bab-bab ising ni. Nyakit ising ni. Tanya-tanya ustaz tak pandai lah. Dah. Ha, pandai bab-bab ilmu ising. Betul ke ada neraka khas bagi pelakon-pelakon lawak? Ada sebut di dalam hadis da'if. Ha, maknanya orang yang kerja ahli lawak ni. Sehingga orang lupa lalai daripada Allah. Maka dia akan dicampur dalam api neraka. Tapi tidaklah dikatakan neraka khas. Dah. Untuk orang yang buat lawak. Dah. Ha, dia lawak ni dibolehkan, tapi jangan siapa cari makan wak lawak. Nah, jangan siapa cari makan. Video ni wak lawak cari makan. Nah, jangan siapa lagi tu. Buat lawak untuk menghiburkan orang boleh. Ni bukan menghiburkan orang dah, sering memang nak kira nak cari makan dah. Nah, nak wak gua nak cari juga, nak suruh orang suka boleh pergi. Ha, jangan wak cari makan, jangan jadi sumber pendapatan. Nah, memang ada sebut bahawa dia akan dicampok. Sejauh maknanya sejauh-jauh campokkan, iaitulah orang yang melakukan kerja-kerja melawak. Nah, tapi tidaklah dikatakan neraka kah untuk kerja ahli jenaka. Tak. Nah. Kalau orang berlawak harap, tak boleh itu pendapat tu salah. Kerana Nabi pun berlawak. Nah, Nabi kerek dia gurau dengan budak-budak, dengan orang tua. Nah. Kita banyak melakukan dosa, macam-macam dosa termasuk syirik. Soal saya, bagaimana cara kita nak taubat? Tolong terangkan cara taubat itu macam mana. Tiap-tiap manusia ini selain dia yang maksum memangnya melakukan dosa banyak atau sikit dah, dan jenis dosa itu berbeza-beza dengan berbeza-beza manusia. Dosa kita ni tak sama dengan dosa kawan kita. Dosa belaka. Nah, mak rempik dosa. Tok Imang buat dosa. Dosa cara Tok Imang. Dosa mak rempik tinggal semayang kadang-kadang. Dosa Tok Imang tak ada tinggal semayang. Dosa Tok Imang bukan kelek porong. Umpamanya tak. Dosa Tok Imang benda lain. Ligi kot lain pula. Dosa Tok Bilal cara lain. Banyak dosa belaka. Jadi dosa yang paling besar syirik. Menyembah berhala, mempertuhankan manusia, meletakkan undang-undang Al-Quran dan hadis di belakang, mendokong undang-undang tauhid. Nah, ataupun maknanya mengatakan ada yang lain selain daripada Allah, tu dosa-dosa syirik belaka tu. Innallaha la yaghfiru, innallaha yaghfiru, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Taala tidak mengampun bahawa disekutukan akan dia, dan sedia mengampun dosa selain daripada syirik. Maksudnya dosa syirik ini kalau dia sendiri tak minta ampun, Allah tidak akan ampunkan dia. Adapun lain daripada syirik, kalau dia tak minta ampun, ada dua keadaan. Boleh Allah mengampun dan boleh Allah tidak mengampun. Syirik mesti minta ampun. Cara dia, tengok kalau dosa kita dengan Allah tiga syarat. Dosa kita dengan manusia empat syarat. Dosa dengan Allah, zina, minum arak. Nah, dulu, minum arak umpamanya. Isak dadah, telang pi kuda, dosa dengan Allah. Maka tiga syarat. Yang pertama, bererti buat. Yang kedua, azam tak mau buat dah. Yang ketiga, misal. Nak, kena misal. Kalau tak bererti lagi, tak panggil taubat. Bererti dah, tapi azam kalau ada cang nak buat pula. Tak jadi juga. Nah, tak mau buat dah, bererti dah, tapi tak menyesal. Tak menyesal, bangga dah pula. Tak boleh pula, dia kena menyesal. Tak. Dan berhenti, mesti kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kerana lain, kerana kesihatan. Tak boleh. Tak nyanyi hari ni, Datuk. Tak nyanyi kurang sihat. Dah kali sihat, saya akan menyanyi sampai ke liang lahat. Lambu. Kerana tak pergi, tak belaga ayam pergi. Enggak dia dah, tangan tak pergi, bahan dia angin. Nak pegang ayam pun tak boleh. Nah, dah kalau tak bahan dia angin, pegang lagi ayam. Tak boleh. Dan nak pegang daun teruk dah, tangan bahan dia pakai seng. Jatuh bila tu, orang nampak lah. Kalau tak mau main. Tak main ada ni. Ada, kerana Allah subhanahu ta'ala. Nah, berarti dah dosa dah semayang. Ada ni semayang. Tapi semayang kena qada. Nah. Tu dosa kita dengan Tuhan. Minum arak. Tiga telah dah minum. Nah. Minta maaf dengan Allah Ta'ala. Berarti buat azam tak mau buat dah misal. Tapi kalau kait dengan harta orang, kena pulang balik. Tambah empat syarat. Syarat yang keempat, pulang balik. Dulu curi. Leni dah menyesal. Berarti buat tak mau curi dah. Dah barang curian, pulang balik. Tak ada dah belanja dah. Kena nilai. Dah ingat, kena anggur. Lepas tu pulang balik, tuan dia ada wajib beri ke tuan. Kalau ada barang yang sama, kena beri barang yang sama, tak boleh. Kena waktu tukar pasien lain, tak boleh. Tak ada dah barang yang sama, mati dah pasal dicuri ayam lagi tu. Nak pulang balik ayam. 20 tahun dah ayam, kalau ada maunya kecuk ayam. Pulang balik harga ayam ke tuan. Tuan dia mati dah, beri ke waris. Waris tak tahu mana duduk. Beri surah niat sedekah daripada tuan punya barang. Dan minta Allah Ta'ala jadikan tuan dia halal di akhirat nanti. Dia kata taubat. Dah kalau hok buat ke orang ramah berat nanang. Hok ambil rombok rumah orang. Naik rumah dah rombok balik. Hok rapah beri dah gerang. Dia kata gerang tak jadi. Gerang ke kerajaan lama tak soft. Faham? Minta balik hok tu berat nanang tu. Nak minta maaf. Hok kata dalam TV. Kena keluar dalam TV. Kalau kata dalam radio, kena cakap dalam radio. Tak. Kalau ambil zalim, harta benda orang, kehormatan orang. Kalau usung lembek, kena usung mula. 18 tokok tu kena lama mula. Berat nanang. Ketika usia 25 tahun baru puasa, sekarang sudah berusia 50 tahun. Bagaimana cara nak qada puasa yang terdahulu? Lepas itulah, berat kita ni. Dah kalau kita insaf, memang berat. Tambuh insaf, kau berat. Nampak? Ha, balik pakai jalan, berat. Tak balik, kau berat. Balik, biar baliklah. Berat-berat pun baliklah. Berat dunia. Susah dahulu, senang kemudian. Nak? Ha. Lepas tu learning dengan Allah, kita tengok keadaan sekolah-sekolah learning. Tidak mendatangkan kebaikan langsung pada budak-budak. Nak? Dok ramai murid sekarang yang dapat manfaat daripada sekolah. Banyak dapat mudarat. Di sekolah dia boleh kenal kawan-kawan hok jahat-jahat. Tengok orang manis tu. Pacul bunyi katuk. Sama-sama saya sekolah. Macam dia kena langgar di kereta api. Nak? Petoh kepala, petoh perut. Tu, hebatlah ni sekolah. Dulu hok gaduh-gaduh gitu sekolah di mana? Nak? Sekolah negeri Amerika. Dia ni terganung lah. Hok katuk cikgu. Nak? Cikgu bahan dia nak urik. Di sekolah. Rumah nyetang di bini lah. Faham? Cikgu lah. Berkembur darah cikgu lah. Ilaha illallah. Nak? Ha. Jadi kita tengok-tengok lah. Kita nak tengok-tengok sikit. Boleh sekolah tengok-tengok sikit. Biar pelajaran agama ni biar banyak sikit. Lepas tu kena tengok cek semua bit-bit sekolah. Kalau boleh. Handset-handset dia kalau ada, cek dalam. Tak? Pinjam, cek dalam. Lagu-lagu ada, buang. Budak-budak juga ikut kawan-kawan ni. Masuk lagu, masuk apa, masuk gambar, buang. Tak? Beri amaran dan sebagainya. Tak ada masalah. Deh, ha, boleh buat. Dah lah atur sekolah bola. Deh, sekolah bola. Jadi pemain bola. Atur sekolah muzik. Tu big pemain muzik. Kita nak pergi jadi ustaz. Atur sekolah pondok. Nak pergi jadi hafiz. Atur mak tafiz. Nak pergi jadi engineer. Atur molek. Sekolah orang putih. Tapi kena jaga molek. Dah sekolah ni kurang agama. Sekolah-sekolah orang putih ni kurang agama. Tapi kita kena pergi agama biar lebih sikit. Tak? Kena tengok keadaan pergaulan dan sebagainya. Nah, dia tu big tu ikut sekolah. Nak jadi Messi, masuk sekolah Messi. Tu big sekolah Messi, takkan jadi bomba. Nak tu jadi Messi. Nak jadi bomba, masuk sekolah bidang. Ha, dia begitu. Nak? Ha. Dalam sekolah tu dia ada prinsip masing-masing. Nak buat jadi lagu mana murid-murid. Kita tengok keadaan, kurikulum sekolah tu. Nak? Ha, wajib beli recorder pula, kena tiup senang. Wek, tiup rumah. Wajib beli. Mana ingat ke wajib beli mukadam? Wajib beli recorder sunnah. Nah, pelik-pelik ni. Wajib nyanyi hari Ahad. Ada sekolah. Hari Ahad wajib nyanyi. Hari Ahad ni gereja nyanyi pukul 8. Nah, siap ada main organ pula depan. Ah, ha, itu jangan buat sekolah-sekolah lagu tu. Dah. Ha. Haji Madah hari tu sekolah Jepun. Dah. Dia ada nyanyi ni sekolah Jepun. Ada nyanyi tak? Dah ingat hari lah ni? Lagu-lagu Jepun? Ha? Dah orang nak dengar, boleh? Ha? Ha? 10 ya? Ingat tak? Ha, orang nak dengar sekali ni. Sekolah Jepun. Ingat tak ni? Ha, ni orang nak dengar sekali. Ha, boleh. Ha, boleh. Ha, boleh. Ha, nah, ni boleh lah. Ha, payah tak nak dengar ni? Pasal ni sejarah Jepun ni. Ha. Malu apa? Ha. Malu eh. Ha. Dengar apa nak dengar sejarah. Ha. Sejarah Jepun nak dengar. Ha. Ha. Dengar molek, dengar molek. Ha. Ha, Allah Rabbi. Lepas ingat apa khabis. Kita ingat dua rakat eh. Memang cucu Jepun. Allah Rabbi. Allah Rabbi. Baiklah. Alhamdulillah. Dia sejarah. Kalau orang dia sekolah Jepun, dia boleh ingat tu. Biarlah ni cerita lama. Nak 60 tahun lebih dia boleh ingat lagi. Nak. Ni jama je tak ingat. Nah. 60 tahun lebih biarlah. Sejarah tak ada, ada orang yang boleh. Nak lama ha tu biarlah. Kita ingat ke dua rakat. Kalau lo ya pas pagi esok. Baik baik. Dia nak puasa tinggal 25 tahun dah. Dah anak qada tu lagu mana kita ingat. Kalau kita ingat bilangan hari, dia tak beranjak bilangan hari, dia tak beranjak. Kalau kata bilangan hari kata 25 tahun dulu katakan sebulan dia tinggal 30 hari. Dah, lepas tu 25 tahun dah, fidyah dia tu kali dengan 24. Dah 30 kali dengan 24. Pasal 30 tu secupak 1 hari, 30 hari, 30 cupak. Dah 25 tahun dah, lakos tahun jadi kali dengan 24. Banyak tu hari langang ni. Dah. Ha, berapa ratus-ratus cupak, 1000 cupak ke 800 cupak, banyak tu lah. Dah. Kemudian puasa tak berganjak walaupun 1 tahun tinggal. Nah, beranjit puasa katakan dia tinggal sehari 25 tahun dulu. Nah, sehari je dia tinggal 25 tahun dulu. Sekarang dia kena qada sehari je ni puasa. Tetapi fidyah dia 24 cupok. Pasal 25 tahun kali setahun tu tak lakah 24 tahun. Jadi 24 cupok. Dan puasa satu hari. Anak luar nikah binti pada ayah akak. Bila dia kahwin sah atau tidak. Anak nikah dibintikan nama ayah akak ni. Dibuh binti dalam IC binti ayah akak. Lepas tu akak nikah sah ke tak? Tengok dulu. Masa akak nikah tu kalau bin ayah tu sah. Nah, masa akan aku nikahkan akan dikau wahai semek. Nah, binti Yusuf umpamanya. Yusuf nama betul. Nama dalam IC lain. Idris. Dia gitu. Nah, masa akak tu kalau sebut nama ayah, kemudian ayah akak tidak menjadi wali. Nah, wali-wali yang sebenar. Tapi kalau ayah akak jadi wali, akak pula sebut nama binti ayah akak, tak sah anak dia. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Laku si di mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Untuk mengkaji, neh. Cuma hasil kajian-kajian ulama, pesan ulama dalam bab wati syubhah ini tidak banyak kita dapati dalam kitab-kitab, walaupun kitab besar, dia jarang kita nak jumpa. Neh, kalau kitab jawi lah kita terang, kitab Sulam Sibian, neh, Sulam Sibian. Jenazah pondan sudah tukar jantina kepada perempuan. Mana yang berhak menguruskan jenazah yang telah tukar jantina untuk memandikan jenazah tersebut dan juga semayang? Dia ni asal laki-laki jadi puan. Tak, hukumnya tetap dia laki-laki. Tak boleh berubah dah. Tetap laki-laki. Tukar jantina, dia ikut jantina asal. Kalau laki-laki, urusnya urusan laki-laki lah. Walaupun letak alat perempuan. Tak. Kalau asal perempuan, buat laki-laki. Hak terbaru di Brazil, dia perempuan. Dia buat jadi laki-laki dan telah mati. Mampu ke? Tak, dia jakit, merebok, tak sesuai, tambah daging. Dia reka buat daging. Buat jadi macam spito. Mati dia. Barang tanah saja. Nah, ini nak ubah ciptaan Allah. bermain gitar tapi tidak melalaikan, sekadar berhibur kosong. Dalam masalah gitar ni, dia ada berlaku khilaf di kalangan ulama. Yang sebenarnya cuma kita ni atas jalan syadu zara'i tambuh sangat. Tak, nak buka-buka sangat. Orang tengah muzik, tengah gila muzik, kita pergi buka pula kau-kau hak boleh, pening kepala lalu lah. Tak, jadi sepatutnya kita ke arah menutup sedikit untuk mengurangkan lalat. Jadi, nak main juga boleh. Janganlah tinggal semayang, mari kuliah semua. Tak, siapa masa, buat kerja agama, buat kerja agama. Lepas tu boring, petik dua lagu. Tak, jangan siapa orang lain apa benda ni terlalai dengan sebab kita. Ada ulama yang mengatakan harus, walaupun ada ulama mengatakan haram. Tak, tapi qada-qada patutlah. Kalau kita bukan jenis hak melazimi semayang lima waktu, jenis melazimi kuliah-kuliah, takut jadi lalanya pelik. Tak, sebab kalau orang yang beragama ni, dia berhibur tak pelik. Tak, jadi beragamalah dulu. Lepas tu kau-kau lah nak main, kau-kau. Jangan sampai kita main orang lala. Kita main orang tepuh lelaki puan nak dengar kita main. Nah, jadi kita juga menjadi penyumbang. Asalnya, penyebab berlaku mukhalatah. Tapi kalau seorang je, nah, gitulah. Ada pendapat yang mengatakan, janganlah sampai mengganggu jiran. Tak, dan jangan lebih daripada had. Kerana memperbanyakkan sangat ini, ya hati kita pun semakin lalai, akhirnya sedap juga. Tak, lalah buat album. Dulu just lagu dua je, lalah buat album terus. Dah, dah ngaji dah lah ni. Jadi penyanyi, jadi pemain gitar rock lah. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Soalan yang belum berjawab, insyaAllah lah minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar.